Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu cintamu.

rahasia. Tiada berbicara, lemah diriku, sungguh tidak berdaya. Kepergianmu membuatku tersiksa. Saling mengisi dan menyempurnakan, karena pernah terisi sepenuhnya karena kau. Separuhku berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan karena kau. Separuhku. Thank you.

sikapku tiada tempat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Malam-malam aku senang bila terus-terus begini, aku tak sanggup. Sungguh aku tak sanggup. Oh sayang, Seperti yang dulu.

juga mau kita bahagia tanpa harus menjadi orang yang berbeda. Percaya aku, hatiku dimilikimu. Oh, percaya aku, hatiku.